Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita masih di pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis, ya. Pelajaran yang ke-6, halaman 36. Pelajaran yang ke-6 ini menjelaskan tentang penggunaan fi'il madhi. Menggunakan fi'il madhi. Ya, bagaimana penggunaan fi'il madhi dengan benar. Misal, duduk bahasa Arabnya adalah jalasa. Maka kamu duduk, bahasa Arabnya apa? Aku duduk, bahasa Arabnya apa? Ya. Kemudian kalau yang kamu duduk, perempuan, bahasa Arabnya apa? Jadi, di sini dipelajari. Nah, kalau kamu duduk, kamu telah duduk ya, namun lawan bicara kita laki-laki, kamu telah duduk, maka jalasta. Maka jalasta. Kemudian kalau kamu telah duduk, lawan bicara kita seorang perempuan, maka jalasti. Ya, maka jalasti. Kalau dia telah duduk, ya, namun dia di sini laki-laki, dia telah duduk, maka jalasa. Namun kalau dia telah duduk, dianya perempuan adalah jalasat. Adalah jalasat. Baru ke latihan yang ke-4 halaman 39. Latihan ke-4 halaman 39. An-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbidib domiro bisyakli. An-nithil fa'ila. Mu'annaskan fa'ilnya. Mu'annaskan fa'ilnya. Fa'il adalah pelaku, ya. Mu'annaskan fa'ilnya. Fi kullin pada setiap. Fi kullin pada setiap. Minal jumalil atiyati. Dari jumlah-jumlah berikut. Wadbidub domiro. Dan sebutkan domir. Dan sebutkan domir. Bisyakli dengan harokat. Nah, karena kalau domir jalasta, jalastu, jalasti itu berubah maknanya. Kalau jalasta, engkau telah duduk. Nah, kalau jalasti, engkau seorang perempuan telah duduk. Kalau jalasat, dia seorang perempuan telah duduk. Nah, maka di sini contoh ini ada 6, itu semuanya untuk laki-laki. Ya, untuk contoh. Asyaribatasyaya ya Hamidu. Nah, lawan bicara kita Hamid, dia laki-laki. Maka apa bahasa Arabnya? Apakah kamu telah minum teh wahai Hamid? Maka asyaribta. Nah, asyaribta. Kalau perempuan asyaribti, ya. Asyaribatasyaya ya Hamidu, apakah kamu telah minum teh wahai Hamid? Nah, dirubah pelakunya perempuan. Ini kan Hamid, fa'ilnya laki-laki. Perintahnya rubah dan dimu'anaskan. Pelakunya menjadi perempuan. Maka, asyarib tishaya ya su'adu. Apakah kamu telah minum teh, wahai su'ad? Su'ad nama perempuan. Nah, maka di sini pian ganti. Nama laki-laki ganti dengan perempuan. Kalau dia misalnya akhi, akhi kan saudaraku, maka pian ganti dengan saudariku. Ibni anak laki-lakiku, maka pian ganti nanti dengan anak perempuanku. Yang diganti pelakunya dan domir yang terletak pada fi'il. Kalau dia syaribta, kamu laki-laki, namun kalau syaribti, kamu perempuan. Itu bahasa Arab, ya, harokat berubah, maka maknanya juga berubah. Ya, mikrofonnya sudah ada. Ya, silakan. Nomor 3. Dan juga ini sekaligus mempelajari maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Jadi ada kata kerja, ada pelaku, dan ada korban atau yang kena perbuatan. Jadi susunan normalnya dari sebuah jumlah mufidah atau sebuah kalam, jalasa. Ini adalah kata kerja. Kemudian ketika tanpa harokat, ya, ini kan tanpa harokat nih. maka ini sebagai pelaku, maka dia wajib didomahkan. Nah, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin, karena sebagai pelaku dari yang duduk. Telah duduk si Muhammad, maka wajib didomahkan. Kemudian, afwan ini fi'ilnya lazim ya. Fi'ilnya ganti muta'addi. Contoh doroba. Nah, Muhammad telah memukul. Telah memukul oleh si Muhammad. Ini kan namanya fi'il, kata kerja. Ini fa'il, pelaku. Nah, kalau fa'il, wajib marfu', wajib didommahkan. Kemudian, yang kena pukul, nah, Zaid misalnya. Ini wajib mansub. Istilahnya dinasobkan dengan fathah. Maka ini namanya maf'ul bih. Objek atau yang kena pukul, yang kena perbuatan. Ini kata kerja, ini pelaku, ini korbannya. Atau yang kena perbuatan. Nah, ini yang kena perbuatan, maf'ul bih. Namanya maf'ul bih. Sama kayak contoh tadi. Asyari beta asyaya. Nah, ini sama polanya. Maka di sini, syarib, tak syaribnya ini adalah fi'il, taknya adalah fa'il, pelaku, kamunya adalah pelaku. Apakah kamu telah minum teh? Yang kena perbuatan, yang kena perbuatan atau objeknya adalah teh. Nah, maka dia dimansubkan, difathahkan. Namanya maf'ul bih. Namanya maf'ul bih. Nah, itu contoh yang di latihan 4 ini. Ya, 1 sampai 5 ada maf'ul bihnya, ada maf'ul bihnya. Ya, silakan pian jawab nomor 3. Agasalta wajhaka ya akhi, apakah ya, kamu sudah membasuh wajahmu wahai saudaraku? Nah, pian ganti dengan saudariku. Agasalti wajhaki ya ukhti. Ya. Jadi agosalti, nah karena perempuan lawan bicaranya, agosalti wajhaki, nah kaknya domir. Jadi kalau ka, kamu untuk laki-laki, kalau ki, kamu untuk perempuan. Agosalti wajhaki ya ukhti, apakah kamu telah mencuci wajahmu wahai saudariku? Naam. Kemudian nomor 2, silakan. Katab tadar saya Ali. Ya Ali yu, ya ibu. Ya Ali yu. Ya Ali yu, ya. Artinya apakah? Apakah Ali? Apakah katab ta itu tak? Kalau ada tak, pasti apakah artinya kamu. Apakah kamu? Telah menulis pelajaran wahai Ali. Ya, apakah kamu telah menulis pelajaran wahai Ali? Nah, pian ganti nama perempuan selain Ali banyak ya, mau Khadijah, mau Fatimah, mau Hindun, bebas silahkan. Maka ganti dengan pelakunya perempuan. Akatab? Akatab beti. Ya. Akatab tidarsa ya Aminatu. Ya. Akatab tidarsa ya Aminatu. Apakah kamu telah menulis pelajaran wahai Aminah? Nah. Kemudian nomor 5. Nah. Silakan. Afahim tadarsal jadida ya Hashim, ya Hashimu. Ya, artinya apa, Bu? Apakah kamu memahami pelajaran yang baru wahai Hashim? Ya. Jadi ad-darsal jadida. Nah, ad-darsa, darsanya fathah, maka jadida juga fathah. Jadi jadida ini namanya na'at atau sifat. Dia sifat ya. Sifat dari pelajaran. Apakah kamu memahami pelajaran yang baru? Sifat dari pelajaran adalah baru. Nah, karena pelajarannya, darsanya, ujungnya mansub fathah, maka sifatnya juga fathah. Nah, pian ganti Hashim dengan nama perempuan. Afahim tit darsal jadida ya Khadijatu. Ya. Afahim tid darsal jadida ya Fatimatu. Ya Khadijatu. Ya. Kemudian nomor 4, silakan. Ayya suratin. Ya. Hafidata. Hafidta. Hafidta ya bin ya ban. Ya bunai. Bunayya. Ya. Jadi ya bunayya ya. Bukan ya bani. Sebenarnya boleh juga kita menggunakan wahai anakku, ya bani, ya waladi boleh. Namun ketika menunjukkan panggilan yang paling sayang ya, maka dirubah dengan wazan fu'ailun bunayyun ya. Fu'ailun wahai anakku yang tercinta, mungkin seperti itu. Jadi memanggil anak dengan panggilan yang paling lembut, paling sayang, kalau dalam bahasa Arab dirubah kepada wazan fu'ailun ibnun bunayyun ya, sama seperti abun abu ubayyun. Ubayyun ya, itu panggilan sayang ya, panggilan yang paling lembut. Jadi ayya suratin hafizta ya bunayya. Nah, itu artinya apa, Bu? Ayya artinya apakah? Bukan apakah. Ya. Itu ayah suratin. Berapa surah? Bukan berapa, Bu. Jadi kalau ayah suratin, pian terjemahkan surahnya dulu. Jadi ayah itu artinya apa? Surah apa yang kamu telah hafal, wahai anakku? Ayah suratin itu dia adalah pertanyaan ya. Apa? Maknanya apa? Nah, jadi ayah suratin. Dan setelahnya surah ini, nah seperti ini ya, dia mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih. Kenapa dia dinasabkan? Nah, karena dia menjadi maf'ul bih dari fi'il hafizta. Jadi maf'ul bihnya berdahulu, maf'ul bihnya berdahulu karena memang ini adalah isim istifham yang harus berada di awal kalam, yang harus berada di awal kalam. Sama kayak a. Ahafizta, enggak mungkin hafizta a, bisa enggak? Isim huruf istifham ya, maka dia harus berada di awal. Contoh seperti a ini nah. Ahafizta, apakah kamu telah menghafal? Bukan diandak di belakang hafizta a, enggak bisa. Ini sama. Karena dia tidak bisa diletakkan di belakang, maka dia di depan. Namun statusnya sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Jadi ayya suratin, surah apa yang kamu telah hafal, wahai si Hashim ya. Wahai anakku. Nah, pian ganti dengan anak perempuanku. Bagaimana? Ayya suratin hafizti ya binti. Ya, ayya suratin hafizti ya binti. Surah apa yang kau hafal, yang telah kau hafal, wahai anak perempuanku. Kemudian nomor 6. Aina jahabta ba'dad darsa ya ahi. Ba'dad darsi. Ba'dad darsi ya ahi. Ya, artinya? Di mana engkau pergi setelah akhir. Aina itu lebih kepada kemana? Kemana? Oh, kemana engkau pergi setelah pelajaran ini berakhir ya, saudaraku? Ya, berakhirnya enggak ada, Bu. Jadi maksudnya kayak apa, Ustaz? Darsi itu pelajaran. Jadi pelajaran. Kemana kamu pergi setelah pelajaran, wahai saudaraku? Setelah habis pelajaran ya, maksudnya setelah habis pelajaran. Kemana engkau pergi setelah pelajaran wahai saudaraku? Nah, pian ganti dengan wahai saudariku. Aina jahabti ya. Ba'da darsi ya anti. Saudariku, ya anti itu wahai kamu. Oh. Wahai saudariku. Ya uhti, salam. Ya, Ustaz. Ya uhti. Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti. Ba'da itu namanya apa, Bu? Namanya apa? Namanya dharab. Dharab apa? Setelah. Kan dharab isim yang menunjukkan keterangan. ada dorob zaman, ada dorob makan. Semoga masih zaman, ingat. Ustaz, ya, waktu. Menunjukkan waktu setelah. Setelah. Contoh saya makan kapan? Setelah zuhur. Nah, setelah itu menunjukkan waktu. Ya, namanya dorob isim yang menerangkan tempat. Ini waktu atau isim yang menerangkan tempat. Nah, contoh yang zaman, waktu, ba'da. Maka dorob ini fathah terus, dia mansub, dia fathah terus. Seperti ba'da setelah, qobla sebelum. Nah, kemudian kalau dorob makan tempat seperti di depan, amama, di belakang, waro'a, di atas, fauqo, sebelah kanan, yamina, sebelah kiri, yasaro, dia fathah. Nah, setelah dorob ini, maka dia dijarkan, dikasrahkan. Ba'dadar, si. Nah, misal, saya di depan masjid. Nah, apa bahasa Arabnya? Ana, ama, ma, fathah, ama, mal, mas, jida, jidu, jidi. Jidi, nah. Jadi, ini namanya mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Sama seperti abdun dan Allah menjadi abdullahi. Maka isim yang kedua, mudhaf ilaihnya dikasrahkan. Ya, amamal masjidi, amamal baiti, ya. Kemudian waro'a di belakang. Contoh, kami di belakang masjid. Nah, maka nahnu amamal waro'al masjidi. Waro'a di belakang. Nah, waro'al masjidi. Nah, ininya fathah. Ya, karena dia dorob, mansub difathahkan. Namun, kalimat setelahnya itu dijarkan. Dijarkan dengan kasrah. Ya, al-baiti, al-masjidi, dan sama seperti ini, ba'dad darsi. Kemudian latihan kelima. Jadi intinya latihan keempat ini, ketika pelakunya mu'annas, perempuan, ya, maka fi'ilnya yang menunjukkan kamu menjadi ti, jalas ti, dorob ti, nasor ti, gosal ti, ya. Misal kamu seorang perempuan, ya. Kalau terjemah lengkapnya panjang, ya. Misal kamu telah mencuci, lawan bicara kita perempuan, maka gosal ti. Kamu telah menolong, nasor ti. Nah, dan seterusnya. Kalau dia laki-laki, kamu telah menolong, nasorta. Kamu telah mencuci, gosalta. Kamu telah makan, akal ta, ya. Jadi kalau dia laki-laki, ta ujungnya, kalau dia perempuan, ti. Kemudian latihan kelima. Ibtib domiro bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyati. Sebutkan domir dengan harokatnya. Syakal itu harokat. Sebutkan domir dengan harokatnya pada setiap dari fi'il-fi'il yang akan datang, waridah yang akan datang, fil jumalil atiyati, pada jumlah-jumlah berikut. Nah, ini tugasnya apa domir yang bersambung dengan fi'il madhi? Tukkah, takkah, tikkah? Nah, maka pian harus bisa menjawab. Nah, ketika yang berbicara adalah aku, saya begini-begini. Nah, contoh, saya duduk di masjid. Nah, kan saya anak. Kelihatan lah nih papan tulis. Saya duduk anak, saya anak. Nah, ini kan nambah harokat. Karena sayanya, maka di sini domirnya menjadi tu. Nah, kemudian ketika anta, kamu duduk, kamu telah duduk. Nah, tanpa harokat, maka pasti anta jelas ta. Nah, ketika anti, kamu seorang perempuan, telah duduk, maka ti, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Bentar. Ya, bismillah. Nah, jadi di latihan 5 ini Napian menebak domirnya ini takkah, tukkah, tikkah, ya. Bagaimana cara mengetahuinya dari konteksnya, ya. Dari konteks di latihan-latihan ini, ya. Coba Pian dijawab dulu. Nomor 2. Nah, itu kan terjemahnya, apakah kamu telah pergi ke lapangan wahai Yusuf? Yusuf kan laki-laki. Nah, berarti fiilnya bagaimana? Ajahabata ilal malabun. Ilal malabi. Ya. Ya Yusuf. Yusufa fufi. Ya Yu. Yusufu. Ya Yusufu. Kalau dia nama, Bu ya, nama dan namanya satu kata saja, bukan Abdullah, bukan Abdurrahman. Abdullah kan dua kata, Abdun dan Allah. Kalau namanya satu kata, maka dia dommah saja, maka dia satu dommah bukan tanwin. Seperti ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Yusufu, kalau namanya satu kata saja, terdiri dari satu suku kata saja, maka dia dommah. Jadi adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Kenapa kita baca ta? Karena lawan bicaranya adalah seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Silahkan nomor 3. Ahi 3 itu ukhti, ada taknya. Ukhti jahabta ila mustasfa. Nah, itu kalau diterjemahkan, coba Pian terjemahkan. Ukhti, kakak saya, wahai kakak saya pergi ke rumah. Tidak ada ya-nya, Bu. Oh, itu ukhti artinya saudara saya pergi ke rumah sakit. Perempuan, ukhti, bukan akhi. Berarti terjemahnya ukhti. Kalau akhi, saudaraku. Saudari lah, Ustaz. Nah, saudariku. Saudari saya pergi, ya, ke rumah sakit. Pian menjawab dhahabta. Kalau dhahabta, engkau telah pergi. Jahabat, Ustaz. Nah, dari mana Pian bisa menjawab dhahabat? Karena ada ukhtinya. Iya, Pian menceritakan saudari Pian. Jadi jar Pian bepandir lawan orang. Oh, ukhti dhahabat ilal mustasyfa. Saudariku, dia telah pergi ke rumah sakit. Kalau Pian jawab misalnya dhahabti, maka terjemahnya enggak bisa difahami. Saudariku, engkau telah pergi ke rumah sakit. Nah, berarti kan enggak nyambung. Atau Pian jawab dengan dhahabta, saudariku, kamu laki-laki telah pergi ke rumah sakit, juga tidak nyambung. Jadi Pian berkisah bahwa saudari Pian telah pergi ke rumah sakit. Maka jawabannya ukhti dhahabat ilal mustasyfa. Saudariku dia telah pergi ke rumah sakit. Nah. Kemudian nomor 1. Nah, silakan. Ana dhahabtu ilal matori. Ya, artinya saya telah pergi ke bandara. Ya, bandara motor, bandara. Kalau taunya pendek, matorun hujan, ya. Kalau matorun hujan. Kalau matorun taunya panjang, bandara. Kemudian nomor 4, silakan. Azhabat ilal maktabati ya Fatimatu. Nah, coba Pian terjemahkan. Apakah kamu telah pergi? Zahabat bukan kamu telah pergi. Apakah kamu telah? Coba Pian ulang jawabannya. Apakah dia? Kamu telah? Kalau Pian menjawab zahabat, maka terjemahnya bukan kamu. Nah, coba Pian ulang jawabannya yang benar gimana? Jawaban Pian tadi gimana? Atau yang benarnya bagaimana? Azhabat. Ya. Ilal maktabati ya Fatimatu. Nah, terjemahnya apa? Azhabat dulu. Dia telah. Apakah dia telah keluar? Azhabat pergi. Apakah dia telah pergi ke perpustakaan, wahai Fatimah? Ya, sebenarnya sih bisa seperti itu. Tapi bukan itu jawabannya, Bu. Bukankah apakah dia telah pergi ke apa namanya ke perpustakaan wahai Fatimah? Jadi pian bupandir lawan Fatimah dan pian betakun lawan Fatimah. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Zahabati ya. Ilal maktabati ya Fatimatu. Jadi pian betakun lawan Fatimah. Ikam tadi tulaklah ke perpustakaan. Nah, jadi azhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Ya. Kemudian latihan 6, ta'ammal, renungkan ma yali berikut ini. Disuruh merenungkan dan memikirkan, ya. Zahab. Nah, itu kan tambah rokat tuh. Maka dia bisa menjadi zahabat. Bisa pian baca zahabta, bisa pian baca zahabti, bisa juga dibaca zahabtu. Kapan dibaca zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu? Tergantung konteksnya, tergantung alur ceritanya. Maka bisa pian menjawab apakah zahabat, tu, ta, atau ti. Nah, jadi kalau dia tambah harokat, maka kemungkinannya ada 4 dibaca, bisa zahabat, zahabta, zahabtu, dan zahabti. Namun dari alur cerita, dari konteks, kita bisa memahami bahwa ini zahabtakah dan seterusnya. Kayak contoh misalnya nomor 3 tadi. Kan terjemahnya saudariku dia telah pergi ke rumah sakit. Nah, dia telah pergi bahasa Arabnya apa? Maka zahabat. Enggak mungkin pian baca zahabta. Maknanya bingung. Saudariku, kamu laki-laki telah pergi ke rumah sakit. Nah, itu kan enggak nyambung. Maka salah sudah berarti. Kita ganti dengan zahabtu. Saudariku, aku telah pergi ke rumah sakit. Juga tidak nyambung karena dia menceritakan tentang saudarinya. Nah, maka yang tepat adalah dia menceritakan tentang keadaan saudarinya, bahwa saudarinya ukhti zahabat ilal mustashfa. Saudariku, dia telah pergi ke rumah sakit. Nah, jadi ketika tanpa harokat maka banyak bisa dibaca zahabat, zahabta, ti, dan zahabtu. Nah, itu bahasa Arab ya, sangat luas. Maka pian tersalah harokat saja maka maknanya salah ya. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah ya, kalau seandainya salahnya pian membaca Al-Fatihah merubah harokat, maka salat pian tidak sah. Contoh misalnya siratal ladzina an'amta, itu fi'il madhi. An'amta apa artinya? Engkau telah memberikan nikmat. Engkau ya Allah telah memberikan nikmat. Ta kan dibaca an'amtu. Nah, itu kan kesalahan yang merubah makna. Siratal ladzina an'amtu, imamnya membaca seperti itu, an'amtu. Maka maknanya berubah. Kenapa? Karena kalau an'amtu, aku telah memberikan nikmat. Salah. Padahal kan an'amta, engkau ya Allah telah memberikan nikmat. Nah, ketika kesalahannya merubah makna ya, karena salah baca harokat, maka berubah, maka imamnya tidak sah sholatnya. Karena seakan-akan dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu penting masalah berkaitan dengan fi'il madhi tentang perubahan domir. Zahabat, zahabat, zahabtu, zahabta, dan zahabti, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ta'ammalil mithalainil atiyataini. Perhatikan atau renungkan dua contoh berikut. Dua mithalaini ya, mithalun satu contoh, mithalaini dua contoh. Renungkan dan perhatikan dua contoh berikut ini. Satu, afahim tadarsa ya aliyu. Lawan bicara kita Ali. Maka apakah kamu telah paham pelajaran wahai Ali? Nah, maka kalau menjawab na'am, fahim tuhu. Ya, saya memahaminya. Nah, nya kembali kemana Bu? Ke pelajaran ya. Ya, saya telah memahaminya. Nya pelajaran. Maka pelajaran ini diganti dengan domir hu. Kan terjemahnya, ya, na'am, saya memahaminya. Saya memahami, fahim tu. Nya-nya, hu. Fahim tuhu, saya telah memahaminya. nya kembali kepada pelajaran. Kemudian kalau tidak faham, apakah kamu faham pelajaran wahai Ali? La, tidak. Lalu dijawab seterusnya, ma fahimtuhu. Ma itu artinya tidak juga. Aku tidak memahaminya. Nah, jadi ma di sini maknanya sama seperti la. Ma maknanya sama seperti la. Artinya tidak. Nah. Misal kita ditanya, misal ulun ditanya, hal nakahta, artinya apa hal nakahta? Apakah kamu sudah menikah? Nah, kalau ulun jawab sudah, maka na'am. Sebenarnya kata na'am ini cukup mewakili pertanyaan orang tadi. Namun kita ingin meneruskan, na'am, nakahtu misalnya. Nah, maka, ya saya telah menikah. Kemudian kalau tidak, nah, maka jawabannya la, tidak. Lalu yang jawab, saya belum menikah atau tidak menikah. Maka ma nakahtu. Ya ma nakahtu. Nantilah. Abang aja. Tuh. Nah, kemudian contoh yang di buku. Nah, perhatikan. Jadi domir itu harus kita bisa mengetahui kembalinya kemana. Jadi dia bertanya, apakah kamu faham pelajaran wahai Ali? Afahimta, afahim, tak. Karena lawan bicaranya adalah Ali. Ad-darsa, kenapa sa menjadi maf'ul bi? Yang kena perbuatan, ya, atau objeknya, wahai Ali. Wahai tanpa tanwin alinya karena ada ya, ya panggilan. Nah, jawabannya na'am, ya saya memahaminya. Maka na'am fahim tuhu. Nah, fahim tu kan saya memahami, hu-nya. Nah, perhatikan hu kembali kepada pelajaran. Kalau seandainya maf'ul bihnya ini mu'annas, maka ini diganti dengan ha. Misal, apakah kamu pelajaran akidah? Apakah kamu faham akidah? Akidah kan mu'annas, karena berakhiran ta marbutah. Nah, afahim tal akidah? Ini mu'annas bu ya, karena ada ta marbutah. Nah, maka ya saya memahaminya. Nah, nya-nya diganti menjadi bukan hu lagi, menjadi ha. Nah, kenapa ha? Karena ini mu'annas. Maka ini juga harus dimu'annaskan. Ini kan kembali kepada si akidah. Apakah kamu faham akidah wahai Ali? Na'am, saya memahaminya. Nya di sini karena dia mu'annas, maka dirubah kepada ha. Kepada ha. Kalau dia mudzakkar, misal fikih, al-fikha itu kan mudzakkar. Apakah kamu faham fikih wahai Ali? Fikih mudzakkar, maka diganti menjadi hu. Na'am, ya saya memahaminya. Karena fikih mudzakkar, maka diganti menjadi hu. Kalau ini mu'annas, maka diganti menjadi ha. Bagaimana kalau dia tidak faham? Nah, misal la, tidak, ma fahim tuha, ha kembali ke akidah. Nah, kalau dia nya-nya mu'annas, akidah tadi, maka diganti menjadi ha. Nah, ini namanya manafi, bukan pertanyaan. Bukan masmuk, ma baituk, bukan. Tetapi, ma di sini adalah manafi namanya. Artinya juga tidak. Apakah kamu faham akidah, wahai Ali? Tidak. Jawabannya la. Kemudian, ma fahim tuha. Aku tidak memahaminya. Ini namanya manafi. Manafi. Artinya juga tidak. Jadi terjemahnya tidak. Aku tidak memahaminya. Aku tidak memahaminya. Tidak, atau tidaklah aku memahaminya bisa. Tidak, tidaklah aku memahaminya. Artinya adalah tidak. Manafi. Nah, kemudian Contoh yang kedua. Nah, ama bukan amma Bu ya, ama. Ama fahimta darsa ya Aliyu. Mak di sini manafi. Apakah kamu tidak faham pelajaran wahai Ali? Nah, jadi maknya artinya tidak. Apakah kamu tidak memahami pelajaran wahai Ali? Bukan amma. Kalau amma mimnya pakai tasydid artinya adapun. Tapi ini terdiri dari dua kata. A apakah, ma artinya tidak, manafi. Ama fahimta ad-darsa artinya apa? Apakah kamu tidak memahami pelajaran wahai Ali? Atau kalau terjemah perkatanya agak janggal sih. Apakah tidak memahami kamu pelajaran wahai Ali? Jadi terkadang terjemah itu di susunannya terkadang tidak harus berurutan. Bagaimana enak didengar terjemah tersebut. Mati itunya. Nah, sudah. Jadi ama fahim tadarsa. Apakah kamu tidak memahami pelajaran? Mak di sini manafi artinya tidak. Apakah kamu tidak memahami pelajaran wahai Ali? Nah, kemudian dijawab bala fahimtu. Tentu saya memahaminya. Nah, bala di sini artinya iya. Maksudnya saya faham. Bala iya saya faham. Fahim tuhu saya memahaminya. Jadi ketika dijawab dengan bala, nah ini susunan kata bahasa Arab ya, perhatikan, coba ulang-ulang. Jadi ketika dijawab dengan bala, maka maknanya berarti dia faham. Kan tadi pertanyaannya, nah, ama fahim tadarsa ya Ali. Apakah kamu tidak faham pelajaran wahai Ali? Dijawab dengan bala. Ketika dia dijawab dengan bala, berarti sebaliknya dia faham. Nah, dia faham. Apakah kamu tidak faham pelajaran wahai Ali? Bala, tentu. Maksudnya tentu faham. Bala, fahim tu. Iya, saya memahaminya. Nah, fahim tu. Kalau dijawab na'am, berarti dia tidak faham. Ini apa namanya? Susunan kata bahasa Arab seperti itu. Ketika di sini ada nafi, apakah kamu tidak memahami pelajaran wahai Ali? Ketika dijawab dengan bala, berarti sebaliknya, berarti dia faham. Bala tentu fahim tuhu saya memahaminya. Namun ketika dijawab dengan na'am, apakah kamu tidak faham pelajaran wahai Ali? Maka jawabannya dia tidak faham. Na'am ma fahim tuhu. Saya tidak memahaminya. Sebaliknya. Na'am ma fahim tuhu. Fahim tuhu. Nah. Jadi ketika dijawab dengan bala, maka sebaliknya, apakah kamu tidak memahami pelajaran? Bala, tentu. Maksudnya tentu faham. Tentu iya, saya memahaminya. Ketika dijawab dengan na'am, berarti dia tidak faham. Itu perbedaan antara jawaban bala dengan na'am. Kemudian latihan ke-8. Hati as'ilatan munasabatan lil ajwibatil atiyati. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Hati datangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Munasibah sesuai bagi jawaban-jawaban berikut. Di sini ada jawabannya, namun pertanyaannya enggak ada. Nah, pian bikin pertanyaan yang sesuai, yang sesuai. Nomor satu, titik-titik, na'am, syari betul. Jadi pertanyaannya apa? Apakah kamu minum? Nah, apakah kamu minum? Pian bebas, mau laki-laki, yang pian tanyakan mau perempuan, pasti jawabannya syarib tuh. Afwan, pertanyaannya menggunakan kalimat nafi tadi kayak nomor 2. Nah, nafi kayak nomor 2. Jadi misalnya Coba ulun contohkan. Nomor satu, jawabannya adalah na'am syaribitu. Jadi ini tampak mak ya, tampak mak karena dia meminum. Jadi asyaribata, cukup seperti itu. Asyaribata, apakah kamu minum? Maka karena dia minum, jawabannya na'am syaribatu. Ini ulun aja yang menjawabnya, nanti ulun jelaskan. Kemudian yang kedua, ini sama ya. Akatabata, apakah kamu menulis? Atau akatabati juga boleh, karena pasti jawabannya na'am katabatu. Nah, untuk yang ketiga, ini ada bala. Ada bala. Maka pertanyaannya seperti nomor dua tadi, ada nafinya, ada nafinya. Jadi, apakah kamu tidak melihat Muhammad? Nah, siapa yang bisa coba bikinkan contoh? Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Yang pian tanyakan seorang laki-laki. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Nah, gimana? Ada yang bisa? Coba silakan menggunakan nomor dua kayak tadi. Ama ro'aita Muhammada. Ya, ama ro'aita Muhammadan. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Nah, ketika dijawab dengan bala, berarti dia melihat atau tidak? Dia melihat. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Maka jawabannya bala ro'aituhu. Ya, saya melihatnya. Kalau dijawab dengan na'am, berarti dia tidak melihat. Jadi, apakah kamu tidak ama ro'aita Muhammad dan na'am? Tidak. Ya, berarti maksudnya apa? Dia tidak melihat Muhammad. Maka seterusnya, na'am ma ro'aituhu. Aku tidaklah melihatnya. Nah, jadi ketika dijawab dengan bala, maka jawabannya maksudnya adalah dia melihat. Itu penggunaan kalimat bala. Penggunaan kalimat bala. Jadi ketika dijawab, maka berarti dia telah melihat. Sebaliknya dari pertanyaan tadi. Nah, kemudian nomor 4. Ini pian yang jawab. Jadi pertanyaannya ulun langsung terjemahkan. Itu kan ya. Ma qara'tu, saya tidaklah membaca kitab ini di negeriku. Jadi pertanyaannya ulun bikinkan. Apakah kamu tidak membaca kitab ini di negerimu? Nah, apa bahasa Arabnya? Apakah kamu tidak-tidaknya menggunakan mak ya? Apakah kamu tidak kamunya seorang laki-laki? Apakah kamu tidak membaca kitab ini di kampung di negerimu? Nah, gimana Bu? Silahkan yang ingin. Apakah kamu tidak membaca kitab ini di negerimu? Apakah kamu tidak membaca apa dulu bahasa Arabnya? Apakah kamu ama qara'it qara'ta ya hazal kitaba ya kitaba fi baladu bukan fi huruf jar fi baladi kamunya fi baladi tu negerimu bahasa Arabnya apa negerimu baladun kan negeri baitun baituka baladun baladuka kan baladika iya ada huruf jar fi maka baladinya kasrah tapi ka-nya tetap ka fi baladika. Jadi ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Apakah kamu tidak membaca kitab ini di negeri kamu? Nah, karena dia tidak membaca, maka dijawab dengan na'am. Ya. Lalu disambung ma qara'tu. Saya tidaklah membaca kitab ini di negeriku. Nah, di negeriku. Nah, jadi jawabannya ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Itu pertanyaan. apakah kamu tidak membaca kitab ini di negerimu? Dijawab, na'am, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Nomor 5, nah ini bala. Berarti pertanyaan sama kayak tadi, nomor 4 tadi. Jadi, bala sami'tul adzana. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tidak mendengar adzan? Nah, ayo silakan. Ama sami'tal adzana. Ya, ama sami'tal adzana. Apakah kamu tidak mendengar adzan? Apakah kamu tidak mendengar adzan? Nah. Dijawab dengan bala, berarti maksudnya dia mendengar. Bala sami'tul adzana. Iya, saya mendengar adzan. Bukan ya-nya tidak mendengar, tetapi karena menggunakan bala, maksud dari ya ini adalah dia mendengar. Makanya diteruskan, bala sami'tul adzana, saya telah mendengar adzan. Ya. Kemudian nomor 6. La ma sami'tul adzana. Nah, ketika ada kata-kata la, ya, tidak, saya tidak mendengar adzan. Jadi sama dengan sebelumnya bisa juga. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tidak mendengarkan adzan? Silakan. Apakah kamu tidak mendengarkan adzan? Ama sami'tal adzana. Ya, apakah kamu tidak mendengarkan adzan? Afan. Ini tanpa ada huruf nafi ya, tanpa ada huruf ma. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mendengar adzan? Silakan, apakah kamu mati pulang? Asami'ta. Ya. Asami'tal adzana. Ya, apakah? Apakah kamu telah mendengar adzan? Ya, jawabannya langsung. La, ma sami'tul adzana. Ya, artinya? Tidak, saya tidak mendengar adzan. Nah, jadi perhatikan jawabannya. La, ma sami'tul adzana. Tidak, saya tidak Kenapa? Seandainya pian ganti saja maknya dengan la, boleh kada misalnya? Asami'tal adzana, la, la sami'tul adzana, bisa enggak? Tidak bisa. La itu hanya memasuki fi'il mudhari. Nah, tidak bisa fi'il madhi. Jadi, apa bahasa Arabnya? Saya tidak memukul. Saya tidak memukul. Maka, kalau pian menggunakan fi'il mudhari, maka bisa la adribu. Nah, saya tidak memukul. Kalau pian menggunakan fi'il madhi, maka salah kalau la darabtu. Nah, la darabtu. Tapi menggunakan ma. Nah, ma darabtu. Ya, bukan la darabtu, bukan, tetapi menggunakan ma, ma darabtu. Ya, jadi la ini digunakan untuk fi'il mudhari. La adribu, la ajlisu, saya tidak duduk, saya tidak mukul. Nah, ketika pian menggunakan fi'il madhi, maka tidaknya menggunakan kalimat ma, ma darabtu, ma jalastu. Nah, kemudian nomor 7, ini la, berarti tanpa ada nafi ketika bertanya. La ma darabtu hadzal walada. Maka pertanyaannya, apakah kamu telah memukul anak ini? Namun ulun ganti, kamunya seorang perempuan. Jadi ulun bertanya kepada seorang perempuan, apakah kamu memukul anak ini? Nah, gimana Bu? Adorobti ya. Hadzal walada. Ya. Apakah kamu telah mukul anak ini? Jawabannya la ma darabtu hadzal walada. Ya, tidak, ya, saya tidak mukul anak ini. Ya. Kemudian banyak sekali latihan ya. Latihan 9. Jadi intinya latihan ke-8 ini adalah penggunaan jawaban na'amkah, balakah, dan lakah. Ketika misalnya ada pertanyaan yang ada nafinya, apakah kamu tidak mendengar azan? Perhatikan, maka jawabannya bisa dengan dua cara. Nah, perhatikan. Ketika ada yang bertanya dan ada nafinya, ma, ama, afwan, ama, sami'tal adhan. Apakah kamu tidak mendengarkan adhan? Ini tentang jawaban ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Ama sami'tal adhan, apakah kamu tidak mendengarkan adhan? Kalau ulun mendengarkan adhan, maka jawabannya boleh dua. Ini kalau ulun mendengarkan adhan, maka jawabannya boleh menggunakan bala. Kemudian sami'tul adhan. Nah, sami'tul adhan. Ya, saya mendengar adhan. Kalau dijawab na'am, berarti dia tidak mendengarkan adhan. Bala sami'tul adhan. Tentu saya mendengar adhan. Atau menggunakan la. Ama samit, apakah kamu tidak mendengarkan adhan? La, tidak. Sami'tul adhan, saya mendengar adhan. Nah, kalau dijawab na'am kan berarti dia tidak mendengar. Apakah kamu tidak mendengarkan adhan? Tidak, saya mendengar adhan. Bukan dijawab dengan na'am. Kalau dijawab dengan na'am berarti dia tidak mendengar. Nah, jadi ketika seperti ini, ya maka boleh menggunakan bala, boleh menggunakan la kalau ulun mendengarkan adhan. Kalau tidak, saya tidak mendengarkan adhan, maka menjawab dengan na'am. Na'am, ma sami'tul adhan. Saya tidak mendengarkan adhan. Nah, jadi boleh dengan dua seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Latihan ke-9. Ya, ini masih penggunaan domir. Ya. Perhatikan. Iqra'il amsilata. Bacalah contoh-contoh. Amsilatun jamak dari apa, Bu? Misalun ya. Misalun satu contoh. Amsilatun contoh-contoh. Bacalah contoh-contoh. Summa kemudian. Ajib jawablah. Ajaba yujibu ijabatan. Mujibun mujabun ajib fi'il amr. Ajib jawablah. Anil as'ilatil atiyati. Pertanyaan-pertanyaan berikut. As'ilatun jamak dari su'alun. Su'alun satu pertanyaan. As'ilatun pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, musta'milan ad-dhamair dengan menggunakan domir-domir hu, hum, ha, dan hunna. Jadi jawab, kita baca contoh-contohnya, kemudian menjawabnya dengan menggunakan domir ini. Ada berapa contohnya? Ada 4. Bagaimana penggunaan hu, hum, ha, dan hunna? Perhatikan. Contoh 1, al-misalul awal, ara'aita hamidan, apakah kamu melihat Hamid? Hamid satu laki-laki. Ya. Maka jawabannya na'am, iya, ra'aituhu, saya melihatnya. Atau saya melihat dia. Saya melihat dia. Jadi bukan ra'aitu huwa. Nah, salah, Bu. Huwa itu domir yang tidak bersambung dengan apapun. Ketika dia bersambung dengan isim, rumahnya menjadi baituhu. Atau bersambung dengan huruf, darinya minhu. Atau bersambung dengan fi'il, maka menjadi hu. Nah, huwa menjadi hu. Apakah kamu melihat Hamid? Jawabannya na'am. Ra'aituhu, saya melihat dia, dia Hamid. Namun dianya bukan huwa, namun hu karena bersambung dengan fi'il. Kemudian pertanyaan kedua, ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah kamu melihat Hamid, Hisyam dan Ali, 3 orang laki-laki? Berarti banyak. Jawabannya na'am, iya. Ra'aituhum, saya melihat mereka. Nah, maka merekanya karena dia laki-laki dan berakal, ya, nama-nama manusia, maka menggunakan hum, saya melihat mereka. Kemudian bagaimana yang kita lihat satu orang perempuan? Ara'aiti. Nah, ini yang ditanyakan perempuan juga. Ara'aiti Zainaba, apakah kamu melihat Zainab? Zainab seorang perempuan. Maka apa bahasa Arabnya? Iya, saya melihat dia. Maka na'am ra'aituha, bukan ra'aitu hiya. Nah, salah, tetapi ra'aituha, saya melihatnya. Nya si Zainab. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kita lihat tiga orang perempuan? Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Apakah kamu melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Na'am ra'aituhunna. Ya, saya melihat mereka. Nah, baru pertanyaannya. Jadi harus kita tahu dhamir itu kembali kepada siapa. Hu, contoh pertama, kembali kepada Hamid. Hamid seorang laki-laki. Hamid, Hisham dan Ali, tiga orang laki-laki. Maka hum-nya kembali kepada tiga orang ini. Kemudian ara'aiti Zainaba, Zainaba seorang perempuan. Maka ha, ya dia seorang perempuan. Dan seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami. Ini cuma cara menggunakan dhamir. Apakah dengan hukah, apakah dengan ha, hum dan huna. Baru empat bu ya, baru empat. Kan dhamir ada 14. Ada huwa humahum, hiya humahunna. Itu kalau dia tersendiri, maka huwa humahum. Kalau dia bersambung dengan isim kayak baitun misalnya, sama dengan ini, baitun dan huwa menjadi baituhu, baitun dan huma menjadi baituhuma, baitun dan hum menjadi baituhum, baitun dan hiya menjadi baituha, dan seterusnya. Ya, ini empat dulu. Nah, jadi kalau dia seorang laki-laki maka hu, kalau dia banyak laki-laki maka hum, satu orang perempuan maka ha, banyak perempuan menggunakan hunna. Ayo kita habiskan. Langsung dua contohnya bu ya, dua, satu orang dua contoh. Silahkan, nomor satu dan nomor delapan. Nah, ayo. Ara'aitat. Ya. Ara'aitatul. Tullaba maf'ul bih. Ara'aitat tullaba. Ara'aitat tullaba jadida. Itu jamak dari jadid. Jadid. Jamak dari jadid apa? Judud. Ara'aita tullabal jududa. Ara'aita tullabal jududa. Nah, artinya apa? Artinya apakah kamu melihat para siswa yang baru? Ya, yang baru. Nah, jawabannya iya, saya melihat mereka. Na'am ra'aituhum. Ya. Ra'aituhum ya. Jadi jawabannya pilihannya empat. Ra'aituhuka, tuhumka, tuhaka atau tuhunnaka. Cuma empat. Namun pun harus mengetahui kembalinya ke berapa orang laki-laki perempuan. Ya. Nomor delapan. Ara'aita aminatu wa. Nah, maf'ul bih. Ara'aita aminatu wa. Aminata maf'ul bih. Aminata ya. Wa hadijat wa. Khadi. Wa hadijatu wa had. Wa Khadijata ya. Wa Barira. Barira nama perempuan. Wa Barira. Bagus wa nama perempuan Barira. Wa Barirata. Jawabannya Pak Ustaz? Na'am Kak Ustaz. Ya, na'am. Saya melihat mereka. Na'am ra'aitu hunna. Ya, karena perempuannya banyak. Iya. Aminah, Khadijah dan Barira maka ra'aitu hunna. Kemudian silakan lagi yang berikutnya nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4. Ra'aitil mudirati. Ra'aitil, coba ulang. Ra'aitil mudirotak. Iya. Wa ukhtuha wa ukhtaha wa bin. Nah, coba ulun jelaskan dulu. Ada huruf atof waw ya. Jadi kenapa dibaca ukhtaha, taknya fathah. Bintak, taknya fathah. Nah, perhatikan. Itu namanya atof. Namanya atof. Dia mengikuti kalimat sebelumnya. Aro'ai ti ya. Aro'ai, apakah kamu melihat lawan bicaranya perempuan. Maka ti. Al-mudirah. Kepsek tapi perempuan. Nah. Ini sebagai maf'ul bih. Fi'il, pelaku, kamunya pelaku, maf'ul bihnya yang kena lihat adalah mudirahnya, maka dia difathahkan. Nah, kemudian kita sambung dengan waw. Apakah kamu melihat kepsek dan dan saudarinya ya? Saudarinya. Nah. Ini harakatnya apa? Ini namanya huruf atof, namanya huruf apof. Artinya dan, artinya Sai, apakah kamu melihat kepsek, kepala sekolah, dan saudarinya? Karena kepala sekolahnya ini mansub fathah, maka ini juga fathah. Wa'uh, wa'uh, ta'ha. Dan siapa lagi? Dan bintaha kah? Nah, wa bintaha. Wa bintaha. Nah, ini dibaca fathah juga. Karena mengikuti kalimat mudirah. Sama seperti contoh lagi, kelihatan gak sebelah sini? Saya memukul Zaid dan Muhammad. Nah, apa bahasa Arabnya, Bu? Darabtu Zaidan, saya memukul Zaid dan Muhammad. Nah, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Muhammadan, karena ini sebelumnya fathah. Wa Muhammadan. Darabtu Zaidan, ini huruf atof namanya. Darabtu Zaidan dan Muhammad. Yang dia pukul Zaid, ini mansub fathah. Maka setelah wawnya juga fathah. Karena ini mengikuti Zaid. Muhammad mengikuti Zaid. Saya telah mukul Zaid dan Muhammad. Nah, sama kayak ini. Ha'aro'aitil mudirota. Yang dia lihat kan bukan cuma mudir. Apakah kamu melihat mudir dan saudarinya dan anak perempuannya? Maka ini fathah mengikuti mudirah. Maka ini juga fathah mengikuti mudirah. Itu ringkasnya tentang atof. Jadi, ya, jawabannya na'am, ra'aituhunna. Ya, nomor dua, na'am, ra'aituhunna. Karena banyak mudirah, ukhtu, dan bintuha tadi. Kemudian nomor empat, aina ra'aiti ukhtuki Maryamu. Coba diulang, aina. Aina ra'aita. Ya. Salah. Aina. Aina ra'aita ukhtuka ya Maryamu. Enggak ada ya-nya, Bu. Salah. Aina ra'aita ukhtuka Maryamu. Aina ra'aita ukhtaka. Aina ra'aita ukhtaka Maryamu. Maryamu, Maryama, Maryami. Maryama. Ya, coba pian terjemahkan Maryama yang benar. Ya. Coba pian terjemahkan. Di mana kamu melihat saudaramu Maryam? Nah, jadi terjemahnya benar, di mana kamu melihat saudarimu Maryam. Jadi saudarimu namanya Maryam, bukan saudarimu wahai Maryam. Dia tidak bertanya kepada Maryam, tapi dia bertanya kepada saudarimu yang bernama Maryam. Jadi aina ra'aita ukhtaka, atau lawan bicara pian perempuan silakan. Aina ra'aiti ukhtaki Maryama? Di mana engkau melihat saudarimu Maryam? Jadi ada seseorang yang bertakun lawan ulun. Ulun punya saudari namanya Maryam. Lalu yang bertakun tadi, aina ra'aita ukhtaka Maryama? Di mana kamu melihat saudarimu Maryam? Jadi ulun, saya melihat saudari ulun Maryam di kelas. Ra'aitu ukhti Maryama fil fasli. Saya melihat saudariku Maryam di kelas. Jadi bukan saya, apakah di mana kamu melihat saudarimu wahai Maryam? Bukan. Kan enggak ada ya, maka saudarimu bernama Maryam. Di mana kamu melihat saudarimu Maryam? Nah, jadi aina ra'aita ukhtaka Maryama? Kenapa dikasih harokat Maryama? Fathah. Alasannya apa, Bu? Kenapa pian tadi memfathahkan? Karena kalau istilah nahu ada yang tahu enggak? I'rabnya sebagai sama kayak ini. Ra'aitu Umara al-Faruq. Ra'aitu Umara al-Faruq. Artinya apa? saya melihat Umar Al-Faruq. Nah, itu sama dengan ini. Misal, saya melihat saudarimu Maryam. Ra'aitu ukhtaka Maryama. Nah, itu sama. Ini namanya, kalau nahu disebut dengan badal. Disebut dengan istilahnya badal. Saudarimu ia Maryam, Maryamu, Maryam ia saudarimu. Maka dia mengikuti i'rab dari ukhtanya tadi. Nah, sederhananya seperti ini, ra'aitu ukhtaka. Ini kan sebenarnya sudah sempurna kalamnya. Saya telah melihat saudaramu, saudarimu. Saya telah melihat saudarimu. Ini sudah sempurna. Namun diperjelas. Namanya adalah Maryam. Nah, karena saudarimu ini fathah, maka Maryamnya juga fathah. Maryama. Ini fathah karena mengikuti kalimat saudara. Jadi kalau istilah nahu namanya badal, pengganti. Jadi saya telah melihat saudarimu Maryam. Maryam ya saudarimu, saudarimu ya Maryam. Kalau kita hapus saudarimu, saya telah melihat Maryam. Ya kita tahu bahwa saudarinya namanya Maryam. Kalau seandainya kita hapus Maryamnya, cuma ukhtaka saja, saya telah melihat saudarimu, maka kita tahu bahwa saudarimu Maryam, Maryam ya saudarimu. Ini namanya badal, pengganti dari sebuah isim. Kalau kita hilangkan isim ini, maka ra'aitu Maryama, kita sudah faham bahwa Maryam adalah saudarimu. Maka dia mengganti dari kalimat saudarimu. Sama seperti ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Nah, ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Saya telah melihat Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah. Rasulullah siapa? Muhammad. Ya Muhammad, itu namanya badal, pengganti. Maka kalimat Rasulullah mengganti dari kalimat Muhammad. Ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Itu kayaknya di pembahasan berapa ya, tentang tawabi, istilahnya tawabi pengikut i'rab ya. Ada na'at, ataf, taukid dan badal. Itu kalau kita belajar nahu nanti sampai di situ. Mungkin nanti ada di sini tapi lu enggak tahu di pelajaran keberapa. Intinya adalah di latihan ke-9 ini bisa mengembalikan domir. Apakah huka, ra'aituhu, ra'aituhum, ra'aituhunna dan ra'aituha. Kemudian silakan lagi nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 dan nomor 5. Ara'aital mudarrisa. Ya, artinya apa Bu? Ara'aital mudarrisa? Apakah kamu melihat kepala sekolah? Ya, mudarris itu dosen atau guru. Apakah kamu melihat guru? Ya, jawabannya na'am. Na'am na'am ra'aituhu. Ya, mudarris itu guru, gurunya seikung, mudarris ya, gurunya satu. Maka menggunakan hu dan mudarris adalah mudzakkar. Apakah kamu melihat guru itu? Maka jawab na'am ra'aituhu, saya telah melihatnya. Kemudian nomor 5. Ra'aita, saya rotal muda. Mudir. Mudir. Mudiru rari. Mudiri. Ya, ara'aita saya rotal mudiri. Artinya? Apakah kamu melihat mobil kepala sekolah? Ya, jawabannya. Ra'aituha. Na'am. Na'am dulu. Na'am ra'aituha. Cukup, na'am ra'aituha. Ya, saya melihat dia atau saya melihatnya. Kenapa pian menggunakan ha, Bu, bukan hu? Saya rotun. Itu mu'annas, ya. Saya rohnya mu'annas, maka ha. Kemudian silakan nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan 7. Aina ro'aital atiba. Taunya enggak pakai tasydid, atibanya atibba. Aina ra'aita atibba'a? Ya. Ya Aliyu. Ya, aina ra'aital atibba'a ya Aliyu. Nah. Artinya apa, Bu? Di mana kamu melihat para dokter itu wahai Ali? Nah, para dokter kan berarti jamak laki-laki. Maka jawabannya ra'aituhum. Nah. Ya. Saya melihat mereka di Rumah sakit misalnya. Ro'aituhum fil mustashfa. Ya, ro'aituhum fil mustashfa. Dia kan bertanya, di mana kamu melihat para dokter, wahai Ali? Dijawab, ro'aituhum fil mustashfa. Saya melihat mereka di rumah sakit. Kemudian nomor 7. Mata ro'aital mudiro ya yunusu. Ya, artinya? Kapan kamu melihat kepala sekolah, wahai Yunus? Jadi saya melihatnya, saya melihatnya tadi malam. Tadi malam bahasa Arabnya apa, Bu? Ada yang tahu? Atau gini, saya melihatnya kemarin. Kemarin bahasa Arabnya apa? Amsi. Berarti ro'ai? Ro'aituhu amsi. Ya, ro'aituhu amsi. Kan kapan? Berarti ada waktu. Kapan kamu melihat mudir, wahai Yunus? Jawabannya, ro'aituhu amsi. Saya melihat Sidin semalam atau kemarin. Jadi di sini latihan ke-9 ini cuma harus bisa mengembalikan domir kepada kalimat sebelumnya. Kalau dia kembali kepada mufrad mudzakkar satu dan laki-laki, maka domirnya hu ra'aituhu. Kalau dia banyak laki-laki, maka hum ra'aituhum. Kalau dia seorang perempuan, maka ra'aituha. Kalau dia banyak perempuan, maka hunna. Misal, apakah kamu memukul para akhwat? Contoh, adrabtal akhwati. Apakah kamu memukul para akhwat? Lalu ulun sebagai pelaku misalnya, na'am, saya memukul mereka. Maka bahasa Arabnya, na'am darabtu hunna. Kemudian yang ulun pukul para ikhwannya pulang. Hal darabtal ikhwana. Apakah kamu memukul para laki-laki, para ikhwan? Na'am darabtu hum. Ya, saya memukul mereka. Maka menggunakan hum. Ya. Kemudian latihan ke-10. Ini kita teruskan gak atau cukupkah? Aduh. Ini tentang penggunaan kalimat anna. Ya. Penggunaan kalimat anna. Kan ada inna dan ada anna. Kapan kita baca inna, kapan dibaca anna? Ringkasnya, umumnya, ketika kita memulai ucapan, sesungguhnya, maka menggunakan i kasrah inna. Contoh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurun. Namun ketika sesungguhnya ini berada di tengah, maka dibacaan anna. Contoh, saya mengira sesungguhnya Zaid itu sakit. Maka bahasa Arabnya, dhanantu anna Zaidan maridun. Nah, karena dia letaknya di tengah, maka dibacaan anna. Ya. Contoh, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Apa bahasa Arabnya, Bu? Wa'lamu annallaha. Nah, dibaca anna. Kenapa? Karena dia berada di tengah. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya. Itu kita sambung minggu depan insyaallah. Latihan ke-10 ya. Nanti anna ulun jelaskan kembali karena ini berkaitan dengan anna, inna, kemudian juga ada dhanna di sini. Kan jawabannya azunnu azunnu. Ini nanti berkaitan lagi dengan isim-isim yang menasabkan dua maf'ul bih ya, isim-isim yang menasabkan dua maf'ul bih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ingin bertanya. Ini sungguh panjang pembahasan tentang latihan ke-6 ya. Panjang. Halaman berapa? Cukup banyak ya. Silakan ada pertanyaan? Ada panas kalau kepala pian. Jadi kadang kita merubah-rubah domir, fi'il madi, daraftu, darafti, kadang ada kesulitan ya. Ini darafta kah, darafti kah? Ini ra'aituha kah, ra'aituhu kah? Kadang seperti itu ya. Memang agak sulit ya pada awal-awal ketika belajar bahasa Arabnya. Memang pada awal-awalnya sulit ya. Namun ketika terbiasa, insyaallah akan semakin mudah. Silakan ada pertanyaan? Sampai di sini cukup banyak yang kita bahas berkaitan dengan pelajaran yang ke-6 ini. Ada?